Berkata al-mu'allif rahimahullah, kemarin kita telah menyebutkan termasuk yang terlarang di dalam sholat, membuka pundak jika seorang melaksanakan sholat. Nah, dari sini ikhwan fiddin a'azakumullah menunjukkan bahwa yang kita diperintahkan di dalam sholat itu bukan menutup aurat, tapi mengambil perhiasan sholat. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, sebenarnya kalau kita mengatakan aurat pada sholat, wajibnya menutup aurat, seakan-akan yang dimaksud itu adalah aurat ketika seorang berada di luar sholat. Nah, ini kelirunya, ikhwan. Sehingga mereka kadang ada yang berdalil bahwa wanita itu wajah dan telapak tangan bukan aurat karena boleh diperlihatkan ketika sholat. Karena mereka membawa aurat dalam sholat itu sama dengan aurat yang terdapat di luar sholat. Itulah kelirunya. Oleh karena itu kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ungkapan mengambil perhiasan sholat itu lebih baik daripada mengatakan menutup aurat di dalam sholat. Sebab itu merupakan takdirul Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudzu zinatakum 'inda kulli masjid." Hendaklah kalian ambil perhiasan kalian di saat setiap kalian melaksanakan sholat. Jadi yang dianjurkan di dalam sholat itu akhdzu zinah, mengambil perhiasan. Ya, yakni menutupi perhiasan. Perhiasan yaitu menutupi apa yang sepantasnya untuk ditutupi. Ya. Yang termasuk juga untuk yang wajib untuk ditutupi adalah pundak. Ya, walaupun itu tidak termasuk aurat bagi seorang laki-laki, tapi wajib hukumnya untuk ditutupi. Ya, termasuk juga diantara mengambil perhiasan di dalam sholat adalah tidak sampai mengikat rambut. Nah, sebagaimana yang kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, jangan sampai mengikat rambut dan mengikat pakaiannya. Nah, kemudian berkata al-mu'allif hafizahullah, wa ammal iqa'u, adapun duduk iqa'a, falil hadithi sahihi inda Ahmad wa bisyawahidi. Adapun duduk iqa'a ini berdasarkan hadis yang sahih, yakni maksud beliau iqa'a yang tidak diperbolehkan itu. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, naha anil iqa'i wa tawarruki fi shalah, bahwa Rasulullah SAW melarang dari duduk iqa'a dan tawarruk di dalam sholat. Nah, kita telah jelaskan pada waktu yang lalu ya ikhwan, berapa macam cara duduk iqa'a. Berapa isaghir? Hah? Ada tiga. Pertama ikan, kedua tumit, dua kaki di atas tumitnya. Yang kedua tidak boleh kaki dibarengkan dengan duduk di atas tumit. Itu makruh. Kemudian nah, ahsan tabarakallahu fiik. Ruya an Anas, ini hadis diriwayatkan dari Anas bin Malik. Wal iqa'u, dan larangan iqa'a, duduk iqa'a, huwa thabitu indi, itu yang sahih kata beliau. Wa amma tawarruk, adapun duduk tawarruk yang terdapat dalam hadis ini, dalam riwayat ini, fa fi sihhatiha nadharun, di dalam kesahihan hadis ini perlu ditinjau kembali. Wa in sahaha syekhuna Syekh Nasir hafizahullah fi silsilatih, walaupun hadis itu memang disahihkan oleh Syekh Nasir hafizahullah Al-Albani rahimahullahu taala di dalam silsilahnya, yakni penyebutan at-tawarruk, fantabih lihada, maka intabih, peringatan dalam perkara ini, li'annahu la syahidalah, karena tidak ada penguatnya lafaz tawarruk itu. Yang sahih saja kata beliau adalah lafaz al-iqa'a, tidak bolehnya duduk iqa'a. Wa tariquha, dan jalan riwayat tersebut yang ada tambahan tawarruk, duduk tawarruk itu, fihi tadlisu Qatadah, ada pentadlisan dari Qatadah. Jadi Qatadah bin Di'amah Abdul Khattab As-Sadusi Al-Basri ini, walaupun seorang perawi yang thiqah, tapi kata beliau dia tertuduh sebagai seorang mudallis. Ya, dan tidak diterima riwayatnya kecuali apabila dia mentasrih, menjelaskan bahwa dia itu mendengarkan dari orang di atasnya. Nah, jadi kata beliau yang dilarang itu adalah duduk iqa'a. Wal iqa'u, dan yang dimaksud dengan duduk iqa'a, huwal julusu, maksudnya di sini duduk iqa'a yang terlarang, yaitu duduk alal al-yaini atau al-yataini. Alal al-yataini, di atas apa itu? Dua pokong belakang. Jadi ilyah itu yang bagian belakang itu, duburnya. Nah, paham ya kawan? Ya. Ma'anas bisakai ini dengan ditegakkan kedua apanya? Asaknya, petisnya. Wawad ilyada ini alal ard, dan meletakkan kedua tangan di atas muka bumi, tanah. Sudah pernah kan? Dicontohkan. Sudah faham? Nah, ini yang terlarang, ini yang dilarang di dalam hadis tersebut. Adapun iqa' yang disyariatkan terdapat dalam Sahih Muslim itu dengan ditegakkan kedua kaki dan duduk di atasnya. Nah, summa nuzulul ba'ir, kemudian termasuk yang dilarang dalam sholat adalah turunnya dari atas menuju sujud seperti turunnya unta. Ya, waqad taqaddama fil wajibat, ini telah dibahas dalam pembahasan hal-hal yang wajib. Tapi telah kita jelaskan pula pada pembahasan tersebut bahwa riwayat yang menyebutkan la yabrukanna ahdukum burukal ba'ir, jangan salah seorang kalian itu menderum seperti derumannya unta, itu lemah. Jadi dalam hal ini pendapat yang kuat seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa ulama sepakat apabila seorang hendak sujud dari iktidal, ingin sujud ya, turun ke bawah sujud, boleh dia mendahulukan tangannya dan boleh ataukah boleh dia mendahulukan lututnya, terserah. Ya, untuk menyatakan keafdalan itu membutuhkan dalil. Nah, tatkala kita mengetahui bahwa kedua dalil tersebut dilemahkan oleh para ulama, maka kembali kepada kebolehan untuk melaksanakan salah satu dari keduanya. Wa amma firasyus sab', dan adapun dilarangnya berbaring seperti baringnya binatang buas. Nah, berbaringnya binatang buas itu dilarang. Fali hadithi Abdurrahman ibn Shibl, berdasarkan hadith Abdurrahman bin Shibl, walahu syahid, dan mempunyai penguat-penguat yang lain, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha, Rasulullah melarang an naqaratil ghurab, dari makna naqaratul ghurab, mematuknya seperti patukan burung gagak. Ini tidak ada tumaknina ketika dia sujud dan ketika dia rukuk, seperti burung gagak yang mematuk makanan. Ini diharamkan. Waqtirashis sabu, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang berbaringnya seorang dalam salat seperti baringannya binatang buas. Sabu. Nah. Dan yang dimaksud ini seperti juga baringannya anjing. Ngerti ya? Ta'al ya, oke. Ini itu dirapatkan ke tanah gitu loh. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Nah, itu seperti kalau sedang istirahatnya binatang buas, kan jelas itu kan istirahat persis seperti itu. Bafi maknahu hadithu anasin fis sahihain, dan dalam makna riwayat ini ya, yang dilarangan iftirasus sabu itu sama dengan hadis Anas bin Malik yang terdapat dalam riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah SAW mengatakan i'tadilu fi sujud, seimbanglah kamu ketika sujud. Wala yabsut ahadukum dhira'aihi in bisatul kalbi, dan jangan salah seorang kalian menghamparkan ya, menidurkan gitu, menghamparkan dhira'aihi lengannya ini in bisatul kalbi, seperti hamparannya anjing. Nah, itu yang terlarang. Jadi iftirasus sabuk sama dengan imbisatul kalbi. Nah, faham ini ikhwan? Nah, berarti tangan ini ketika sujud, kemarin kita menyebutkan ada berapa cara? Faisal meminta bantuan lutut. Nah, jangan sampai kemudian diletakkan ke bawah yang tidak diperbolehkan. Naam. Walibsul muharram, dan juga termasuk perkara yang dilarang dalam sholat. Memakai pakaian yang diharamkan. Kal harir, seperti pakaian sutra. Ya. Lirijal, bagi laki-laki. Min ghairi udhrin, tanpa ada udhur. Ya, misalnya seperti apa, kawan? Gatal. Ya, kalau seorang gatal, yang sutra itu merupakan salah satu obat bagi orang yang gatal, ya, boleh dalam keadaan seperti itu. Nah, tapi kalau tidak ada hajat, tidak ada udhur bagi dia untuk memakainya, maka haram hukumnya. Walaupun sholatnya sah, tapi haram ya ketika dia menggunakan pakaian dari sutra. Dan itu hukumnya haram di dalam sholat dan di luar sholat. Nah, fafil babi ahadith, maka di dalam bab ini ada beberapa hadith. Kalau pakai jeans. Jenis pakaian manapun boleh dipakai, yang jelas tidak ada larangan. Kalau pakaian jeansnya dibikin jubah kan bagus kan? Nah, maksud anda jenis pakaian, karena sebagian orang yang bodoh, mereka menyangka jin itu tasyabuh bil kufar. Nah, yang tasyabuhnya bukan jenis jeansnya, bukan jenis pakaiannya. Nah, tapi modelnya itu yang tasyabuh. Tapi adapun kain itu terbuat dari jeans atau terbuat dari wool, terbuat ini tidak ada masalah ini. Nah, itu difahami, kawan. Wallahu a'lam bishawab, insyaallah sisa dari nawahi sholat ini, hal-hal yang terlarang dalam sholat, kita lanjutkan nanti di pertemuan yang berikutnya.